munafik adalah berat bagi mereka menjalankan sholat subuh, khususnya berjamaah. Dan mudah-mudahan jamaah rahimakumullah juga termasuk yang mendapatkan keberkahan doa Nabi SAW yang selalu mendoakan umatnya di waktu subuhnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dan mudah-mudahan jamaah rahimakumullah semuanya juga merupakan hamba-hamba Allah yang sudah dijamin rezekinya hari ini karena sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang sholat subuh berjamaah itu berada pada fi zimmatillah, dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting dari semua, mudah-mudahan hari ini kita dimampukan untuk melaksanakan siam di siang hari dengan iman dan wahtisaban, dan dimampukan qiyam di malam hari dengan iman dan wahtisaban, dan dimampukan tilawatul Quran siang dan malam sebagai bentuk rezeki terbesar yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhana syahr siyamin wa qiyamin lil mu'minin wa ja'ala syahr Ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an Al-Qur'an hudan lil nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di waktu yang tidak panjang, di waktu subuh ini, saya akan membahas tentang tauhid dalam konteks kekuasaan al-mulkiyah, kira-kira begitu. Dan setelah itu saya juga akan membahas tentang siadatul hukum wa ta'ah, tentang kemuliaan itu dan ketaatan itu kepada siapa ditujukan. Kenapa saya memilih materi tauhid terkait dengan siasa syar'iyah pada pagi hari ini? Ya, karena barangkali ada banyak pertanyaan seputar, karena saya datang dari Jakarta, barangkali ingin tahu bagaimana informasi dan kondisi politik keumatan belakangan ini. Tapi karena kita dalam kondisi berpuasa, jadi saya lebih banyak menyampaikan hikmah ketimbang pelik-pelik informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hikmah besar yang sedang kita dapatkan belakangan ini. Misalnya pemindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis jelang Ramadan, persisnya pada tanggal 14 Mei, sementara bulan Ramadan pada tanggal 17 Mei, artinya 16 malam. Amerika memilih tanggal itu sengaja, dan dia tahu bahwa sebentar lagi kita akan berpuasa, sebagai bentuk kepongahan bahwa tanggal 14 itu adalah hari lahirnya negara penjajahan bernama Israel. Tanggal 15 itu adalah Yaumun Nakbah, hari bencana bagi bangsa Palestina dan umat Islam secara keseluruhan. Dan tanggal 16 malam kita bulan puasa. Namun sebelum itu ada peristiwa pemboman yang cukup meramaikan, sehingga hilanglah isu pemindahan kedutaan yang merupakan isu besar muka bumi pada saat itu. Jamaah rahimakumullah, pada saat yang sama hiruk-pikuk tahun politik di Indonesia jelang pilkada 2018 dan pilpres dan pilek juga pada tahun 2019, ini juga menghiasi hari-hari kita berpuasa. Saya cenderung banyak live dari grup-grup yang mengkhawatirkan saya bisa membatalkan puasa saya, karena seringkali umat ini juga suka menyebarkan hoax dan bahkan tidak malu-malu di bulan puasa membroadcast sesuatu yang sebetulnya menciderai kesempurnaan berpuasanya. Untuk itu penting bagi saya menyampaikan materi tauhid seputar otoritas dan kekuasaan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, supaya umat Islam punya pegangan yang kokoh, punya sandaran yang kuat dalam menjalani hari-hari penuh dengan pengkotak-kotakan, pemecah belahan. Belum lagi belakangan ini ada isu 200 mubaligh dan ribuan yang belum mendapatkan rekomendasi, termasuk yang berbicara di depan ini. Saudara-saudara, isu 2019 ganti presiden misalnya, tebakan saya, analisis saya, ini akan berhenti setelah pencapresan. Setelah calon presiden ini terpilih oleh dua kekuatan utama belakangan ini, oleh dua berhala politik tahun ini adalah berhala partai atau koalisi partai, dan yang kedua adalah berhala uang. Sebetulnya masih ada dua berhala lain, yaitu berhala survei dan berhala media. Inilah empat berhala politik di Indonesia yang menjadi penghalang lahirnya pemimpin-pemimpin yang pantas untuk negeri ini. Saya bukan tipe pendamprat peristiwa. Saya lebih suka untuk berpikir 3-4 langkah maju ke depan ketimbang meratapi peristiwa. Karena orang beriman itu selalu optimis. Kalaupun ada hal buruk menimpa dirinya, dia akan berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau ada peristiwa baik menimpa dirinya, dia akan berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Selalu alhamdulillah. Suasana terpecah belah, terkotak-kotak umat selalu akan terus terjadi jika kita masih percaya pada empat berhala itu dalam memilih pemimpin. Berhala apa tadi? Koalisi partai. Dua. Uang. Tiga. Survei. Empat. Media. Media maksudnya umat Islam kan tidak punya media mainstream kan? Ya. Media mainstream semua milik mereka. Artinya kecil kemungkinan umat Islam disodorkan oleh pemilik media tentang siapa pemimpinnya yang pantas buat mereka. Kecuali umat Islam menggunakan media sosialnya yang sudah menjadi mainstream. Sebab di hadapan media sosial, TV mainstream tidak lagi mainstream. Betul? Jadi kalau kita berpikir positif, tegar, kita nggak akan pernah mendapat peristiwa. Begitu juga tentang berhala survei. Kita harus percaya dengan apa yang kita lihat sendiri. Jangan terlalu percaya dengan apa yang mereka sodorkan. Misalnya di ruangan ini nih. Saya mau cek sebetulnya di masjid gede Kauman ini, kalau saya bilang 2019 A istiqomah, ngerti kan maksudnya? Berarti dua periode kan gitu. B 2019 istighfar. Kira-kira kalau saya tanya nih, saya cuma tes mau tahu, saya sedang survei. Saya mau bilang yang pertama, kalau saya bilang 2019, maka Anda penganut mazhab dua periode, bilang istiqomah, gitu ya. Kalau nanti yang kedua saya bilang 2019 dan Anda penganut mazhab ganti presiden, Anda bilang istighfar, gitu ya. Saya mau dengar mana yang lebih banyak. Sekarang yang pertama, dua periode. 2019 istiqomah gitu ya. Satu, dua, tiga. 2019 Anda jangan ikut saya. Anda penganut yang mana? Kalau penganut yang pertama bilang istiqomah, ya. 2019 Loh, kok istighfar belum, masih istiqomah. Sekali lagi, masih mazhab pertama. 2019 Sekarang yang kedua, penganut istighfar. 2019 Sudah jelas sudah. Anda percaya survei apa yang mayoritas ini? Hah? Yaudah, udah jelas. Terus kenapa di survei-survei sana mungkin yang disurvei yang tidak di masjid barangkali, dan lebih banyak yang tidak ke masjid, itulah kira-kira begitu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bukan itu yang menjadi sasaran bahasan saya tentunya. Tapi saya bisa tebak, isu 2019 ganti presiden ini ketika nanti sudah ada calon-calonnya pasti akan terpecah. Betul gak kira-kira? Ada yang diehardnya Prabowo, ada yang setengah percaya Prabowo, kan gitu. Ada yang mengajukan siapalah Sultan misalnya gitu. Sekarang ini kelompok pokoknya ganti presiden menyatu, kan gitu. Tapi nanti di ujungnya akan pecah, kira-kira begitu. Selama tidak kembali kepada tauhid, selama tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula kalian akan lemah dan terpecah belah. Lalu gimana caranya Ustaz supaya kita menang? Mau? Mau. Mau apa? Mau menang. Begini. Buat apa menjabat kalau tidak punya otoritas? Betul. Apa artinya pegang jabatan kalau hanya jadi boneka? Betul nggak? Gitu. Artinya begini, saran saya nanti, pilih calon presiden, jangan pilih calon wakil presiden. Ngerti maksudnya? Karena ini saya nggak bicara Indonesia, bicara planet Mars. Karena wakil biasanya alat untuk memecah lawan. Wakil itu diambil untuk memecah siapa? Setuju? Masih belum paham rupanya. Paham? Waktu saya pulang kampung di planet Jupiter, ada ulama bilang begini di planet saya. Salahnya kita kemarin karena kita memilih cawapres. Padahal itu pencapresan, bukan pencawapresan. Ngerti maksudnya penyesalan ini? Karena kalau Anda memilih cawapres berarti pada saat yang sama memilih capresnya. Padahal posisi cawapres hanya sebagai apa? Pemecah belah lawan. Misalnya nih, kelompok A yang ingin berkuasa di planet Mars hanya bisa menang kalau capres cawapresnya dari tokoh umat Islam. Begitu kan? Nah, umat Islam ini mana kira-kira yang paling gampang diperdayai? Tradisionalis atau modernis? Hah? Sederhana sebetulnya. Kedua-duanya gampang dipecah, baik si modernis maupun si tradisionalis. Si modernis ya mungkin uangnya agak lebih banyak lah, kira-kira begitu. Kalau modernis, tradisionalis mungkin ya ada harganya juga begitu. Nah, saudara-saudara, apa solusinya agar umat ini kuat, agar umat ini bersatu? Tidak ada cara lain kecuali tauhid. Dalam siasa syariah, dalam politik Islam, apa itu tauhidnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Sama-sama. Lillahi mulkus samawati wal ard. Apa artinya? Lillahi ma fis samawati wal lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah semua otoritas kekuasaan seluruh lapisan langit dan bumi. Itu dulu. Artinya kita akan menjadi umat yang kuat selama dalam segala hal selalu Allah dulu yang menjadi pusat epicentrum pemikiran, sikap, perilaku, dan tentu dimulai dari sebuah keyakinan. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah, milik Allah lah semua otoritas, kekuasaan langit dan bumi. Kalau begitu cara berpikir kita, kita gak terlalu gampang dipecah belah, dan kita tidak takut menghadapi koalisi partai besar sekalipun, dan kita tidak akan pernah takut berhadapan dengan uang besar di balik dia sekalipun, dan kita tidak akan pernah takut menghadapi media besar, apalagi survei bohongan itu, selama kita masih berpikir apa? Walillahi mulkus samawati wal ard. Percaya? Yakin? Baca lagi. Walillahi mulkus samawati. Itu kekuatan besar, modal besar kita adalah tauhid itu. Sekaligus modal menang kita yang namanya bersatu. Sebetulnya umat Islam kalau menang cuma satu caranya. Apa itu? Bersatu. Lalu dalam dunia demokrasi, di planet Mars itu, yang banyak yang menang, betul? Yang banyak yang sekarang jumlah umat Islam berapa persen di Indonesia? Mayoritas atau tidak? Syaratnya kalau mau menang bagaimana? Bersatu. Tapi tidak ada yang punya otoritas untuk mempersatukan selain Allah. Dan Anda tidak akan pernah bisa dipersatukan selama Anda belum jadikan Allah sebagai satu-satunya pusat otoritas kekuasaan. Ikuti saya. Angkat tangan, satu jari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku. Lahul mulku. Lahul mulku. Lahul mulku. Lahul mulku. Walahul hamdu. وهو على كل شيء قدير. Turunkan tangan. Katakan itu. Hancur itu setan-setan yang menghidupkan empat berhala ini. Tiba-tiba lemah energi empat berhala di hadapan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul lahul mulk. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan Allah wahdahu saja la syarika lah. Kami yakin seyakin-yakinnya bahwa otoritas kekuasaan di Indonesia ini bukanlah dipegang pemilik modal, bukan pula pemilik partai, bukan pula pemilik media, bukan pula pengolah survei. Tetapi siapa? Allah. Katakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Umat Islam kalau ingin kuat dan menang, kalau ingin dipersatukan dan bersatu oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kuat dulu keyakinannya pada tauhid. Qulillahumma malikal mulk, katakanlah wahai Sang Maharaja yang merajai semua raja berikut semua kerajaan mereka. Katakanlah, deklarasikanlah, proklamirkan di dalam jiwamu, wahai Sang Maha Penguasa yang menguasai semua penguasa berikut semua kekuasaan mereka. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, dan engkau akan cabut paksa, tanzi'. Cabut paksa. Dan engkau bisa mencabut paksa kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Fir'aun diruntuhkan pakai kekuatan militer atau tidak? Fir'aun ditenggelamkan pakai kekuatan uang atau tidak? Fir'aun kalah total pakai media atau tidak? Fir'aun berikut semua ketua partainya ditenggelamkan di laut atau tidak? Ditenggelamkan semuanya. Lawannya pengikut Nabi Musa, para budak atau para politisi? Punya uang atau tidak? Gampang atau tidak untuk dikalahkan? Mudah atau tidak? Cuma memang harus taat pada sang Nabi. Jangan terlalu mengikuti rasiomu. Taat dulu. Kalau Anda jadi pengikut Musa, diajak malam-malam ke tepi laut, disuruh nyebrang tanpa perahu, mau? Musa bilang, ayo kita pergi ke laut, tapi modal Musa cuma tongkat, mau gak diajak Musa? Mulai hang otaknya. Baru tauhid tadi disuruh mengucap. Lupakan dulu otakmu yang separuh itu. Letakkan dulu rasiomu yang kurang normal itu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ini yang disebut dengan jam'ul kalimah. Satunya narasi umat Islam. Satunya keyakinan umat Islam. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kenapa kita kalah? Musyrik. Selama ini tanpa kita sadari, kita sudah berlaku musyrik. Mana mungkin kita bisa menang? Kita kan gak punya uang, Ustadz. Ustadz, Anda tuh bukan politisi, Ustadz. Sudahlah, Ustadz. Itu yang saya rasakan di Jakarta. Yang berkata kepada saya ini ketua Partai Islam dan profesor, seorang guru besar di sebuah universitas Islam terkenal di Yogyakarta. Tidak usah menghabiskan umur, Ustadz. Dia itu di Jakarta, di Mars. Surveinya paling tinggi, tidak ada yang mengalahkan dia. Uangnya tak berseri, semua di belakang dia. Partainya koalisi partai terbesar semuanya. Bahkan beberapa partai Islam ada di situ. dan media semua milik dia Ustaz, sudahlah. Ini musyrik. Kalau kita bicara konteks, walillahi mulkus samawati wal ardh. Katakan, walam yakun lahu syarikun fil mulk, walam yakun lahu syarikun fil mulk, walam yakun lahu syarikun fil mulk. Apa artinya? Kalau walam yakun lahu kufuwan ahad, apa artinya? Walam yakun lahu, dan tidak ada yang sama setara dengannya. Begitu juga dalam melihat Allah sang pemilik otoritas kekuasaan itu. Ikuti saya. Walam yakun lahu, tidak ada baginya syarikun fil mulk, sekutu dalam kekuasaan, sekutu dalam otoritas. Yakin? Ini harus dibersihkan dulu otak umat Islam ini. Kalau kalimat ini sudah satu, ini yang disebut dengan jam'ul kalimah. Kalau umat Islam sudah seperti itu berfikirnya, insyaallah empat berhala politik ini hancur. Berhala apa tadi? Koalisi partai. Dua, uang. Tiga, survei. Empat, media. Sampai jam berapa ini Pak? Kuliah subuh biasa kan cuma kultum. Hah? Daripada langsung pulang Jakarta sampai siang. Ikuti saya. Fata'ala Allahu al-malikul haqqu, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Fata'ala Allahul malikul haqq. Ini sebetulnya saya sedang mengajarkan sebuah konsep yang namanya siasa syar'iyah. Ini dasar politik berislam. Ngomong-ngomong, orang-orang partai Islam begini gak sih akidahnya? Harusnya begini. Ya, kita mulai dari masjid ini ya. Siap. Fata'alallahu. Apa artinya? Maka maha tinggi Allah. Katakan. Al-Malikul Haqqu, raja yang sebenar-benarnya, raja yang absolut kerajaannya. Itu dulu dasarnya. Kalau mau komentar soal politik, kalau tidak kalian akan berkelahi di antara umat Islam sendiri. Kata yang dekat dengan penguasa, ini orang yang nyinyir-nyinyir sama kekuasa, sama penguasa karena tidak dapat kue politik. Itu kata yang sudah dekat dengan penguasa karena dijanjikan mau jadi calon wakil presiden Maret barangkali. Gitu. Sementara dia merasa sudah pada zona nyaman, dia tidak perlu lagi nyinyir-nyinyir karena dia sudah mendapatkan kue politik. Kenapa? Karena yang dianggap berpolitik bagi dia adalah mendapatkan kekuasaan. Yang disebut dengan kekuasaan adalah menjabat. Betul? Dia pikir kalau sudah menjabat berkuasa, belum tentu. Banyak kok orang cuma jadi boneka dengan jabatannya, hanya menjadi agen orang luar untuk memimpin bangsanya. Ini di planet Mars. Karena umat Islam, kalau ingin menyelamatkan perpolitikan di negeri sendiri dan ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kembali kepada kearifan bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa ini, maka kembalikanlah segala sesuatu khususnya di bidang perebutan kekuasaan ini, kembalikan dulu kekuasaan yang ada ini ke pemilik semua. Kekuasaan setelah itu baru kita melangkah ke selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illahu. Sikap kita yang kedua harus seperti Rasulullah SAW dulu. Seperti apa Rasulullah diperintahkan oleh Allah? Qul, katakan wahai Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, katakan begitu. Lalu inni rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Allah yang mana? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Aku cuma seorang utusan. Utusan dari sang raja pemilik semua kekuasaan langit dan bumi. Ikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasul tidak pernah mengklaim dirinya lah penguasa. Di dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan bahwa bu'istu qasiman, aku cuma diutus untuk membawa apa, ucapan. Aku cuma menyampaikan apa yang diperintahkan kepada sang pemilik otoritas kekuasaan seluruh langit dan bumi. Kalau dalam konteks keseharian kita, pilih calon pemimpin yang kepemimpinannya hanya menjadi penyampai apa yang telah ditetapkan oleh sang pemilik otoritas kekuasaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang absolut untuk diakui kekuasaannya selain dia. Ini jam'ul kalimah. Umat Islam kalau mau bersatu harus dimulai dari situ. Kalau persatuannya dimulai dari koalisi-koalisian, kita lihat saja nanti. Ujung-ujungnya pragmatis lagi. Siapa yang paling banyak kursinya dan siapa yang paling banyak uangnya. Ikuti saya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuhan manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Mantap. Apa yang mantap? Allah lah Rabbun Nas, Allah pula Malikin Nas, Allah pula Ilahin Nas. Untuk apa itu? Menghadapi kekuatan manusia yang berkuasa. Kalau kamu ingin menang, menghadapi kekuatan yang kamu lihat tidak mungkin bisa kamu kalahkan, jangan takut. Ustaz, mana mungkin kita bisa menang? Katakan, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Aku berlindung kepada Allah, rajanya semua manusia. Katakan, aku berlindung kepada Allah, sesembahan semua manusia. Pada saat itu, kamu sudah menjadi sebuah kekuatan baru. Siap? Siap. Siap menjadi sebuah kekuatan baru? Bagaimana caranya? Berlindung kepada Tuhan manusia. Kepada siapa lagi? Raja manusia. Kepada siapa lagi? Sesembahan manusia. Kalau kita sudah protek mindset kita, sudah kita protek hati kita dengan tiga proteksi itu, al-mu'awwidzat, dengan tiga sumber kekuatan, insya Allah tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan. Ini yang disebut dengan jam'ul kalimah, bersatunya kalimat, kalimat la ilaha yang terimplementasi dalam bentuk sebuah keyakinan konkret menghadapi kekuatan-kekuatan besar manusia. Saudara-saudara, kenapa surah ini dinamakan surah An-Nas? Padahal pelaku kejahatan di ayat itu minal jinnati wan-nas. Padahal kan penjahatnya di surah An-Nas ini al-jinnah juga. Kenapa bukan dinamakan surah al-jinnah? Atau kalau mau adil, namakan saja surah ini dengan surah al-jinnah wan-nas. Kenapa hanya dinamakan surah An-Nas? Kenapa cuma manusia yang jahat? Kan yang jahat jin juga di surah itu. Karena kejahatan yang dilakukan manusia jauh lebih hebat bahayanya daripada kejahatan dilakukan oleh jin. Dan jin tidak mungkin bisa melakukan kerusakan besar di muka bumi tanpa mediasi dari kalangan manusia, tanpa mediator dari kalangan manusia. Itu salah satu jawaban para ulama. Dan menghadapi kekuatan manusia dengan semua berhala-berhalanya, kamu tidak akan pernah bisa menang. Kamu tidak akan pernah bisa lolos kecuali berlindung dengan tiga perlindungan untuk satu musuh itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tuhan yang mana? Yang menciptakan manusia, yang memelihara manusia, yang mendidik manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia. Itu Tuhan yang saya mintakan perlindungannya. Tapi lebih spesifik lagi, saya akan menghadapi kekuatan besar, terutama penguasa. Aku berlindung kepada penguasa semua manusia dan raja semua manusia. Dan disempurnakan proteksi diri dari berbagai macam kemusyrikan yang membuat kita bisa musyrik menghadapi kekuatan-kekuatan berhala empat tadi. Kamu harus sempurnakan ilahin nas. Katakan aku berlindung kepada sesembahan manusia. Baru kamu bisa bertahan dari berbagai macam serangan-serangan pemikiran, serangan-serangan pragmatisme. Nanti sarapan paginya jam berapa, Pak? Haus ini lama-lama aja. Kita sampai sholat sunnah syuruk aja lah ya. Jam berapa? 9.30. Sholat syuruk 9.30. Baru dengar saya. Hah? Jangan ditambah-tambahin, Mas. Jadwal isyrok jam berapa di Jogja? 5 4 sekarang 59 berarti 29 berarti 15 menit lagi. Baik. Kita muhasabah aja 15 menit ya. Lanjut materinya? Ya. Sebab kalau Anda pulang rugi. Kalau Anda tetap di sini duduk sampai acara ini selesai lalu dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat, Anda dapat pahala haji dan umroh. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna menjadi paripurna. Kenapa 3 kali? Tanpa ongkos, tanpa waktu lama-lama, dan tanpa lelah-lelah pergi haji dan umroh. Cukup duduk di sini. Siap duduk 15 menit lagi? Siap. Oke, gantian saya duduk, Anda berdiri. Ini oleh-oleh yang bisa saya berikan pada hari ini. Dan sekarang kita lanjutkan. Saya pilihkan materi-materi yang ringkas tapi gampang difahami. Ngomong-ngomong, materi yang tadi sudah bisa dicerna? Mudah dicerna? Oke. Sudah pernah dapat sebelum ini? Sudah, tapi tidur saat itu. Atau sudah pernah dengar semua ayatnya tapi belum pernah dijelaskan dalam konteks seperti ini. Iya. Ini tugas saya memang. Di Indonesia ini saya enggak punya kepentingan politik praktis untuk kepentingan sesaat. Saya Bachtiar Nasir, dengan semua gerakan Islam di Indonesia, saya hanya ingin mengawal kebangkitan Islam yang ada di Indonesia, untuk Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, untuk Indonesia yang kemanusiaan adil dan beradab, untuk Indonesia yang berpersatuan Indonesia, dan untuk Indonesia yang kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, untuk Indonesia yang keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Tapi kenapa enggak masuk yang 200 ya? Apa masih diragukan kebangsaan saya? Wallahu a'lam bissawab. Saya akan bacakan hadis sebagai bentuk implementasi dari ayat-ayat di atas. Bagaimana Rasulullah SAW mengimplementasikan, mencontohkan, mengamalkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Misalnya yang pertama saya bacakan, lillahi mulkus samawati wal ard walam yakun lahu syarikun fil mulk, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arshil kirim. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa. Dan yang terakhir saya bacakan tadi, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sekarang, An Abi Hurairah wa bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqbidu Allah tabaraka wa ta'ala al-ardu yawmal qiyamah wa yatis sama'a bi yamini thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ard. ولفظ ابن عمر أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون رواه البخاري ومسلم. Lihat nih, kenapa penting berpegang pada tauhid otoritas itu. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda begini, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamah, satu hari nanti pada hari kiamat Allah akan menggenggam langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berkata, anal malik, akulah penguasa, akulah raja, akulah pemilik semua otoritas. Kemudian dia berkata lagi, aina mulukul ard, mana penguasa-penguasa bumi itu? Saat itu kan seandainya Anda jadi presiden Indonesia kemudian meninggal dunia, waktu Allah ngomong begitu kira-kira bagaimana sikapmu? Anda akan bilang saya Tuhan atau lari ngacir kira-kira? Maliki yaumiddin. Bentuk maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Nanti semua penguasa, semua pemangku otoritas, semua pemangku amanah yang tidak bertauhid di dalam menjalankan kekuasaannya, yang tidak bertauhid dalam merebut kekuasaannya, awas. Allah telah menggenggam seluruh langit dengan tangan kanannya lalu berkata, saya raja, saya penguasa, mana penguasa-penguasa bumi? Bahkan dalam hadis lain digambarkan dalam lafaz Ibnu Umar, anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Sayalah raja, sayalah penguasa, mana orang-orang yang jabbar, yang jahat dalam kekuasaan, mana penguasa-penguasa yang sombong itu? Hari itu semua tiba-tiba mengkerut ketakutan, karena dialah pemilik kerajaan, karena dialah satu-satunya pemilik kekuasaan, karena dialah penggenggam semua otoritas. Di hadis lain, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Aghyadu rajulin ala Allah yawmal qiyamah wa akhbathuhu rajulun tusamma Malikul Amlak. La mulka illallah. Orang yang paling Allah benci pada hari kiamat dan orang paling buruk di hadapan Allah adalah seseorang yang mengatakan bahwa nama dirinya adalah raja semua raja. Itu yang pertama kali dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti apa di dunianya? Saya penguasa wilayah sini. Nah, tunggu orang seperti ini nanti. Saya yang berkuasa dan yang bertentangan dengan kekuasaan saya akan saya kriminalisasi misalnya. Wah, orang seperti ini akan berhadapan satu hari nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan saya cari-cari kesalahannya. Untung Pak Mahathir tobat setelah menuduh Anwar Ibrahim ya. Kan ini keduanya anak asuhnya ini. Tinggalkan dulu Malaysia. Enggak usah terlalu berlebihan mengagumi dan enggak usah juga terlalu berlebihan menyalahkan. Sekarang kita bicara Indonesia ke depan. Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, insya Allah, yang akan terdepan menjaga perdamaian dunia. Insya Allah, kalau umat Islam Indonesia dengan Islam yang sudah dirahmati oleh Allah ini dijalani dengan amanah bahwa Allah lah pemilik kekuasaan dan hanya ingin memilih dan memilih pemimpin di Indonesia berdasarkan aturan-aturan Allah, sampai hari ini saya belum punya pilihan karena saya juga tidak ingin mendahului. Kalau sampai saya sombong, pokoknya umat Islam pilih si A pasti menang, nanti dulu. Perbaiki dulu tauhidnya. Tunggu Allah yang akan satukan hati kita semua. Setelah kita bersatu dalam kalimat, bersatu dalam tauhid, insya Allah, Allah akan menolong kita semua. Materi kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang tauhid ketaatan dan tauhid dalam hukum, juga tauhid menjalankan perintah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inil hukmu illa lillah. ولا يشرك في حكمه أحدا ألا له الخلق والأمر وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. Lihat sekarang bagaimana konsep tauhid dalam mengakui sang pemilik otoritas dan taat kepada aturan-aturannya. Karena waktunya tinggal 4 menit, saya ambil satu ayat saja. Alalahul khalqu wal amr. Ingatlah yang menciptakan, yang berhak membuat aturan. Apa? Ingatlah siapa yang berhak membuat aturan? Yang menciptakan. Ini rumus. Yang menciptakan, dialah yang berhak membuat aturan. Ini misalnya hak cipta buku. Siapa yang berhak mengeditnya? Ya, yang punya itu, yang membuat buku itu. Yang tidak membuat buku itu boleh gak mengotak-atik? Saya mau tanya, Indonesia ini ciptaan siapa? Siapa yang berhak membuat aturan? Aturan siapa yang lebih pantas untuk dipakai di Indonesia? Kalau Anda orang bertauhid, pasti akan berkata Allah. Karena rumus di dalam Al-Quran jelas, ala lahul khalqu wal amru. Ingat, yang menciptakan, dialah yang berhak membuat aturan. Terus kalau ada calon pemimpin yang ingin memisahkan agama dengan aturan negara, pilih atau jangan? Benar gak kalau ada pemimpin gak mau menjalankan aturan Allah? Benar atau salah? Jelas aturan mainnya. Ikuti saya. Ala lahul khalqu wal amru. Yang menciptakan, yang berhak membuat aturan. Ini rumus. Jadi siadatul hukum wat ta'ah, kemuliaan hukum dan kemuliaan ketaatan hanya milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mentaati siapa saja yang aturannya bertentangan dengan Allah, berarti kamu sudah musyrik dalam ketaatan. Wah, kalau gitu repot kita semua ini. Iya, dasarnya begitu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib mentaati makhluk sekalipun dia atasan kita, sekalipun dia raja kita, kalau aturan-aturannya sudah bertentangan dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ini baru pembukaan, insyaallah lain waktu mudah-mudahan kita dalami lagi. Tapi insyaallah nanti setelah Ramadan saya akan bikin kuliah politik Islam seputar ini di channel saya di Telegram. Sementara ini kuliah Telegram saya, kalau mau follow, mau subscribe, itu ada di Bakhtiar Nasir Official. Ada 3 mata kuliah di setiap hari selama bulan Ramadan. Yang pertama upgrade iman, yang kedua masuk surga sekeluarga. Jadi upgrade iman itu habis subuh, sebelum subuh ada satu mata kuliah, satu materi. Siang-siang nanti kita kasih materi masuk surga sekeluarga, dan materi malam hari saya berikan materi tadabur Quran untuk tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Jadi kalau mau mengikuti terus perkuliahan-perkuliahan ini bisa lihat di Instagram saya maupun di YouTube. Tapi kalau mau yang 3 materi terstruktur tiap hari, 3 materi setiap hari, masuk ke Telegram, channel Telegram di Bakhtiar Nasir Official. Nanti setelah Lebaran saya akan berikan bimbingan perkuliahan seputar dakwah siasa syariah, dakwah politik Islam, tentu dengan nilai-nilai tauhid seperti tadi gambarannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati kita dalam iman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala satukan kita dalam kalimat tauhid. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan berkahnya kepada Indonesia. Dan semoga kita selalu dalam damai dan persatuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.